Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaidi li umurina wa umuril muslimin. Wattabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Moro konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah wonten ing saat menika kula kali panjenengan nang Allah dikersakake saged kepanggih malih mandar muga kepanggih kula kali panjenengan sedaya nika membawa berkah manfaat fitini wa dunia wal akhirah sehingga kulo kali panjenengan iso dadi wong sing selamat dunia akhirat terutama angsal barokai pengaosan kitab syarhil hikam sing dipun karang dening Imam Ibni Athaillah As-Sakandari. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kulo hormati, pada pengajian yang telah lalu kulo kali panjenengan podo ngrungokno bahwa kulo kali panjenengan memang perlu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kulo kali panjenengan perlu berusaha banting tulang. Itu artinya perlu dibanting-banting nopo tong kape ya. Artinya kita banting tulang, kita berusaha tanpa mengenal payah dulu. Kemudian setelah itu kita akan merasakan kenikmatannya. Kita akan merasakan ketenangannya. Untuk pengajian yang sekarang, monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man asyrokot bidayatuhu, man utai soponi wong asyrokot iku padang apa bidayatuhu kawitani man o padang ya apa maksudnya apa ono tamaring ono ta pembuatan bi'an ammaro kelawan yentong rameaken sopoman aukotihi aukotahu ing piro-piro aukotahu ing piro-piro waktune man bi'an wa ito'ati kelawan piro-perno warnani to'at kelawan piro-piro warnani ibadah wal awrodilan piro-piro wiritan wa thabarolan netepi sopoman ala dhalika ingatasi mengkunu-mengkunu anwa uto'at kulal musabaroti kelawan sak temen-temen ini netepi ya no boleh ngoten asyrokot moko mencorong moko padang opo nihayatu akhiriman. Dawuh niki musane sopone wong sing pertama kali jalan melangkahkan kaki dia berjalan dengan semangat maka pada akhirnya pun akan semangat. Gampangan ini teko kebiasaan ya. Wong niku lek sik nome khusyuk insyaallah tambah tuwek tambah khusyuk. Muduno khusuke insyaallah titik. Niki secara kaidah. Tapi tiang niku lek mulai sik cilik pancene wis rada mbeti. Tuwe-tuwe ini ku ya masih khusyuk ya sik ketok medike. Wong parangan sing sik cilik khusyuk ae kadang-kadang wis tuwek niku kari medike sampean. Apa maning mulai sik cilik medhi. Waduh, tambah tak ketemu karo ane iku, ya. Makane kula mesen nang kanca-kanca, terutama kanca-kanca Nahdiyin, kanca-kanca Nahdlatul Ulama utawa ingkang lintu jamaah-jamaah akhina, derek-derek Muhammadiyah, monggo kula pesan datang panjenengan. Masa-masa remaja kita niki ojo sampai terisi dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Anak-anak kita, anak-anak kula sampean terisi kali barang sing ana faedah iku lek sik enom wis koyo ngoten kelakone. Nauzubillah, tambah tuwek niku koyo katene tambah nih. Tapi lek sik enom niku ketok khusuke, insyaallah tuwek-tuweke nggih ketok pisan khusuke. Niki hanya sekedar ibarat saja. Dadi sopone wong sing pada awalnya dia kelihatan cerah usahanya dengan arti setiap waktu yang dia miliki itu dihabiskan hanya untuk beribadah dan wiritan. Ibadah, nopo mawon maknane ibadah. Wong ibadah niku masuk sembayang tok ah. Sampean sekolah. Lah pokok sekolah. Aku kan sekolah iki kepingin duwe ilmu, lek wis duwe ilmu tak gawe perjuangan. Aku kepingin sekolah. Cekne duwe ijazah, engko lek wis duwe ijazah aku tak nyalon dadi bupati. Aku tak mondok apa lek dadi bupati cek ini betul-betul melaksanakan amanatnya. Dadi kepala desa, aku lek dadi kepala desa aku tak temeni nyekel duwe pajak ndak tak kentit. Niat dari awal dia toto sampai tuwek dia itu akan membekas niat di hati ini. Mereka ini kadang-kadang guru di SD ini pun ngomongkan gitu. Le, kamu nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi polisi, Bu. Ngaten. Sita ini takon nih. Nduk, kamu kalau besar nanti ingin jadi apa? Aku jadi ingin kasir di bank, Bu. Niki ngomong kok ngeten ini adalah secara tidak langsung noto niati arek. Jono, kamu itu besok mau jadi apa? Kulo kajenge dadi pilot. Budi, kon besok lewis tuwek dadi apa? Kulo niku besok lewis tuwek katene dadi satpam. Niki ceket nang atine sampai arek niku tuwek terus wonten koyok ngoten niku. Akan diingat. Wiritan dilakoni, ibadah dilakoni untuk menuju nanti pada akhirnya panjenengan supaya dadi wong sing padang ngoten di akhirate. Lek di akhirat di dunya nggih ngoten. Tiang kalau pada awal mula bekerjanya di hatinya sudah dipenuhi dengan yang namanya ibadah dan wiritan dan istiqomah, maka otomatis pada akhirnya dia juga akan menjadi orang yang padang. Padangnya apa? Bi'ifadotil anwar, kelawan loberi piro-piro sinar, wal ma'arifilan piro-piro penggawaan ma'rifat alaihi ingatasi Allah, alaihi ingatasi man. Wal ma'arifilan piro-piro ma'rifat ing Allah, alaihi ingatasi man. Wazawali kudurotin nafsi, lan ilangi piro-piro kotorane nafsu. Alha ilati kang ngaling-ngalingi apa kudurat bainahu ing dalam antaraning man wa baina maulahu lan ing dalam antaraning gustiman gustineman ala wajihin ing ngatasi dalan atama kang luwih sampurno wa aksu lan tinemu apa sakwali asyraqat wa asyraqat bi aksi kelawan sakwili asyraqat. Tim besok lek tiang niku pada awal mulanya dia melangkahkan kaki berusaha dipadangi karo ibadah karo wiritan. Si cilik niku wis cakang menerima menanam saham, nyambut gawe becak, yen dak duwe wong tuwa, nyambut gawe becak, sedina oleh 15.000, sing 15.000, sing 10.000 dilebokno nang tabungan, sing 5.000 ditukokno sego karo rokok. Bendino nyelengi 10.000, engko oleh setahun dijeke oleh 3 juta. Dirupakno emas utawa dirupakno sepeda motor. Dirupakno celengan-celengan liyane, tukokno wedhus, tukokno mari ngono lek wis akeh ditukokno sapi. Masa kecil dia menanam dengan penuh semangat dan niat yang bagus. Penggaweane diniati ibadah, diniati wiritan, wiritan nyambut gawe becak. Ojo dikira mas wong nyambut gawe becak iku duduk wiritan, wiritan niku. Lah timbang sampean ndak nyambut gawe terus uripe nyolong. Abang becak yang terhormat, ingat wiritan niku duduk mek lungguh ndek masjid tok ya. Sampean mancal becak tapi syukur sembahyang. Sampean mancal becak ndak sembahyang. Aku ndak sembahyang wis apa? Dari pengajian seisi iku aku leke becak iku termasuk wiritan. Dadi masih ndak bayang ndak apa-apa ya tutu. Sampean becak iku termasuk wiritan. Wiritan apa? Wiritan kangge sanguni sembahyang. Kangge sanguni ibadah. Penuh dengan wiritan masih becak kan deloane. Sing penting hasile. Panjenengan nyambut gawe becak sedina ya 10.000, 20.000 dicelengi. Suwe-suwene sanjangan dadi akeh. Dadi iso dadi sawah, iso dadi omah. Lek wis akeh oleh panjenengan asyraqat nihayatuhu. Pada akhirnya panjenengan juga enak. Lek wis enak, yo ngeling-eling nang biyen aku omah iki oleh repot iki oleh angel. Dadi ndak digawe sak karepan. Digawe enak-enakan tok. Mesen lewis rapi ngomong nangan ele bapak lek mati umay iki ojo digawe maksiat le yo bapak iki oleh mancal bien le kawin ibadah kawin ngaji Quran lek nyetel radio sing onok pengajian le ya nak yo anak enjap enggih pak. Jadi krono panjeni penggawen dari awal dipenuhi dengan wiritan niati api kabeh sampai dadi umah umay yo. Tapi lek umah oleh ngentit ya aduh. Durung mati nang awake dinggene gawe maksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Apa dinggene maksiat? Panjene awake menghasilkan dunia saking dalan sing haram, lek wis menghasilkan dunia dari hasil barang yang haram, apapun yang dihasilkan dia akan terus merembet harame. Tapi lek benih dari awalnya wis rupa benih kok cara omong, kok cara ngomong tiang nandur nih. Lek benihnya benih kacang, tidak mungkin akan tumbuh buah nangka. Lek tiang nandur kacang, mesti cukule kacang. Nandur pari, mesti cukule pari. Nandur po, mesti cukule po. Napa wonten ceritane tiang nandur peloke po cukule cukul duren? Tak ana kecuali di swarga. Leh tiang nyambut gawe nggih ngoten. Tiang urip wonten ndek donya nggih ngoten. Idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Lek wis atine padhang, maka dia akan dapat makrifat saking Allah Subhanahu wa taala. Lek wis makrifat teko, kotoran-kotorane nafsu, kotoran-kotorane ati niki ilang kabeh. Lek wis kotorane ilang kabeh, padhang nang Gusti Allah. Masih sampean penggawane becak, lek atine bersih, adem ayem koyok wali. Tapi ya duduk wali ku matuwek guneme mboten. Ojo lali lho Pak, masih sampean becak iku iso dadi wali. Lek sampean nyambut gawe bersih, ngrungokno ngaji ben dino, maca Quran ben dino nang wong apik ndak tau nyala-nyala atine bagus. Apakah tidak diangkat nang Gusti Allah? Diangkat. Apa lae engko sing diarani wong apik ku montore nguilap ndak tau ketok wong sikile landhep ngono mboten, Pak. Masih sampean tengi ambune lek Allah ngangkat pangkat ya pangkat sampean. Masih sampean montore anyar lek Gusti Allah ndak ngangkat pangkate sampean ya anyar montore tok atine boso. Ngeten lho, Pak. Jadi bersini ati padangnya ati mergo teko awal wis disa diapikno. Carane ngapiki ati? Carane ngapiki penggawean teko awal dibersihne karo sing jenenge ibadah, dibersihne karo sing jenenge wiritan. Wiritan niku perbuatan ajek, amal baik yang kita lakukan sehari-hari. Ini ku jenenge ya wiritan. Istiqomahan kita niku jenenge wiritan. Jadi kalau dari awalnya kita menanam modal dengan jelek, jadinya juga akan jelek. Kalau tanaman modalnya baik, maka dia akan jadi tanaman modal juga yang baik. Jadi wong tani niku lho apa-apa iku kan teko wenene. Lek wenene-wene pari longok ya tandure sing cukule ya dawa, apik parine. Setau wis metu diselep dadi beras bening dilebokno nang minimarket dadi beras cap. Pamane cap bendoyo pamane. Terkenal lho panjene bibite apik. Biyen gabah sing dake bibit-bibit bagus, seto cukul ya dadi bibit dadi beras sing apik. Ngoten. Fa in kana waman mongko tahe sapane wong. Qalilal ijtihadi iku sedithik ijtihade. Fi bidayati ing dalam waktu kawitane man lam yahsul mongko ora hasil lahu katiman isyrakun apa padang fi nihayatihi ing dalam pungkasane man. Walau furido lamono den paril opo anau sak temeniman iku futihaden buka akan lawang alaihi sopaman kana mongko ono po fatah iku ala wajhin ing atasim dalan ad'afa kang luwe apes min wairi ketimbang saking lianiman. Tapi sinten-sinten tiang pada waktu masa-masa bidayahnya, masa-masa awalnya, kok coro tiang umur niku masa mudanya, dia tidak sangat dalam mempercap berijtihad. Mboten nemen oleh teman-teman ni, yo ibadah ya, yo ngaji dedek-dedek iko, nak temenan oleh ngaji. Tuwek-tuwek engke ngoten, wong niku mboten semangat datang ibadah. Tapi lek teko cilik mulai cilik dikongkon ngati-ngati nang bapak ni. Le, kon lek dolen ana kanca nyolong tebu aja melok-melok le yo, iku ngono haram. Nggih Pak, mene didelok ndak mangan tebu mben didelok ndak mangan tebu. Barang oleh sak minggu nyekel tebu, takon nyelen dile tebu le, tuku. Lho, oleh ndi dek kon? Nggih, wau toko bapak piro? 1000. Lah kon mangke tok bapak mangan bakso mang. Piro baksone? 500. Dendi ono bakso 500. Berarti kon gorae tok kon dia tebu ne. Nak ilok nak ojo nyolong nak nggih dosa. Diawasi nang bapakne. Gerak-gerik sing dilakoni anak niku ditakoni terus, ditakoni. Hati-hati nak, bapak ndak ya apa saken pean. Kuatir pean kebiasaan mangan tebu. Lek pean mulai sik cilik biasa mangan tebu haram. Besok lek wis tuwek sampean nyokot pabrik. Pabrik dicokot. Apa sik cilik mangan tebu? Nah, tebu kan biasanya nang pabrik tadi gula. Misalnya tuan itu pabrik diuntal nih. Duduk pabrik diuntal duit kangennya kok nukul pentok kan katanya makan pabrik nih. Krono mulai si cilik dek ini ku mboten kuat bidayahnya. Didikan dari orang tua kurang kereng. Tapi kereng itu duduk pada tingin ngepok ngawasi tok mboten. Wanak itu sudah pendung-pendung. Ngocok sampai makan barang haram kon tak pandangi kon jari bapak. Awak dia metingkrang ombe cap topi miring. Diguyu-guyu nang iwak kodok sampean, Pak. Nggih, lu ngawake ngongkon ngelarang anak ndak oleh mangan barang haram awake dhewe nyekek. Dadi sampean ngelarang anak yo ojo sampe mangan barang haram, ojo sampe nglakoni barang sing dilarang dening Gusti Allah, awake dhewe yo njogo. awake dhewe ya seperti apa yang disampaikan. Jangan sampai koyo di Al-Qur'an niko atamurunan nasabil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jangan kamu sampai memerintahkan orang lain tetapi dirimu sendiri tidak melakukannya, atau kamu melarang orang lain tapi diri kamu melanggar sendiri. Lek mulai cilik ditempah dengan bidaya yang bagus, tempah bidaya yang kuat, akhirnya juga kuat. Tapi kalau dari awal bidaya pendidikannya lemah, sampai tua enggak lemah. Kok anak emang tebu mek titik takoni le, lendi le tebu le, nyolong pak. Kok mek siji, wah kurang ah, adikmu gue seakan dak oleh, balik maning, golek telu ngono lho. Anak nyolong diungkon balik maning. Iki opo iki? Utawa mboten? Lek lendi tok tebu le. Nyolong pak, ya apa kok ini kita dini nyolong. Ya bisa kita bisa pangan wis. Mari enggak lah nyolong mana. Ojo ngono. Lek itu anaknya ke barang haram, saat itu juga suruh anaknya membuang. Jadi sampai tua pedoman anak ini kuat. Lek mulai si cilik pedoman akidah yang ditempah nonang anak yang tidak kuat, sampai tua anak yang betul kuat nih. Semua pengaruh dari ayah itu dan ibu akan mempengaruhi kepada anaknya. Cari ni tahun ni ulama ni ku alwalidani madrasatul aulad. Wong tua luru ni ku madrasah sekolah ni anak. Sebetulnya yang banyak mempengaruhi manusia itu bukan hanya sekolahnya, tetapi kehidupan sehari-hari di mana dia kumpul dengan orang. Maka orang yang sering kumpul dengan dia itulah yang mempengaruhi otaknya. Lek dhewe balak-balik kumpul karo bapak ibu yo yang paling banyak berpengaruh dalam kehidupannya juga bapak ibu. Kalau dia banyak setiap hari kumpul ono di pasar ngalor ngidul yo kaya wong pasar ngoten niku. Nek bendino kumpul karo ngadu pitik ya bendino kaya wong ngadu pitik ngoten. Ndak adu. Mulai si cilik ngalor ngidul ketok pemandangan menungso nyongkel arek canding meduran neku bedung neku todi nyekel lading nyekel arit nyekel bedung kuwi tuwa iku besok nyekel lading niku krana pemandangan masa kecilnya seperti itu. Tapi sampean delok anak-anak kiai ngalor ngidul sing dicekel kitab. Apa kok sing dicekel kitab? Ya krana bapakne mulai si cilik ketok niku nyekel kitab. Bapakne surbanan, mulai si cilik ketok bapakne surbanan. Ya anake ngeten melok bapakne melok surbanan. Melok aktif seperti orang tuanya karena itu pemandangan yang dia lihat pada masa seringnya terpengaruh manusia itu yaitu pada waktu masa kecil. Leti yang sing bidayae mboten semangat nglakoni ibadah mempersiapkan sesuatu yang dapat madang nonang ati lau furido annau futiha alaihi kana ala wajin ataf minan ghairi. Andai kata wong niku dipasti nang Gusti Allah dadi wong api, nun saya wulek panjene tarapan dari kecilnya kurang kuat saking wong tuwa ya dadi api tapi lemah. Jadi tiang singin lek sik cilik niku wong tuane kurang api waroke nang Gusti Allah, nun sewu masyaallah datang yugo nggih ngaten mangke lek ben tuwek nggih ya kuat tapi yo kayak carang ngono lho, kenek penet titik sret, tutung cekrak ngeten. Pondasi dari awalnya bukan pondasi cor-coran. Pondasi ini pondasi bongkotan. Lah bongkotan niku lek dipangan nang rayap ambruk, brok entek kabeh pun. Mila saking menika monggo kita ndonga dhateng Gusti Allah, semoga kita didadosaken tiyang sing kuat zahir batine. Didadosaken tiyang sing iso menempa hidup dengan sekuat tenaga sehingga kita bisa menjadi orang yang mampu menanam rasa itikad yang kuat, ibadah sing mapan sehingga ati kita niki dadi ati sing padang kelawan anwaril ilahiyah, kelawan nur-nuri Gusti Allah, kelawan nur-nur makrifat dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niku pengertian dawuh sing riyin. Tapi senajan kaya ngeten wayah tamilu lan memper opo annal makna sak temene kang den karepaken dawuman asyraqat dugi awal lau iku man asyraqat bidayatuhu birruju'i ilallah. Barang siapan utai sapane wong asyraqat iku mencorong opo bidayatuhu awitaniman kawitaniman birruju'i kelawan bali bali ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala halim wa lur subhanallah wal iltija'ilan ngungsi ilahi maring Allah. Asyraqat moko mencorong opo nihayatuhu pungkasaniman bihusulil wusuli kerawan hasil itu moko maring Allah ilahi maring Allah. Fatakunu mongkono bahadihi iki ibarat iku ibarat tan ukhro ibarat kang weneh muafiqatan kang nyocoki lima nama maring maknane ibarat ka belakang tetep satu ibarat wama kulnahu aula wama kulnahu awalan aula wa adharu wama uta ibarat kulna kang ngucapaken insunu ing mah awalan ing dalem kawitan iku aula wa adharu. Dadi koyok-koyok dawuh sing niki wau man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu niku niku koyok-koyok maknane padha karo sing awal kala wau. Ngene iku man sahaha bidayatahu asyraqat nihayatuhu. Padha koyok-koyoke. Dadi maknane kita kalau ingin menjadi orang yang ingin beruntung pada nanti akhirnya, kita harus menanam modal dengan yang baik juga. Lek panjenengan kepingin gak ada buah-buahan utawa cecukulan sing bagus, panjenengan kudu gak ada bibit yo sing bagus pisan. Nek bibite mboten apik, nggih otomatis cukule nggih mboten apik, ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, salajengi bismillahirrahmanirrahim mau ustudia. Ma utawi barang ustudia kang den titipaken apa ma fi ghaibi sarairi ing dalam pira-pira ati kang samar ai fil qulubi tegese dalam pira-pira ati al ghaibati kang ghaib apa qulub ai ghairil musyahadati tegese kang ora katon bil absari kelawan pira-pira peningal minal ma'arifi baini saking pira-pira ma'rifat ing Allah wal anwarilan bira-bira nur al ilahiyati kang bangsa pangeran zaharo iku pertelo apa ma fi syahadati zawahiri ing dalem peningal kang bangsa zahir. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula wau kula kali panjenengan niku didawi orang itu kalau dari awalnya dia memperbaiki semua tingkah lakunya, maka akan sangat besar pengaruh kepadangan hatinya. Jadi tiang niku lek toko awal ibadah mempeng nang Gusti Allah ya temenan, niku atine nemen padangi. Tapi ingat, panjenengan duwe ati sing padang niku bukan berarti padangi ati niku mergo sampean ibadah. Hati-hati nggih. Itu adalah jelas mahdhu fadlin minallah. Sampean asale ibadah pateng, salate pateng, maca Quran pateng, maca selawat pateng. Barang pun pateng di ati niku adem ayem. Sing biasane wingi niku kudu tabokan ae mbek kanca. Kudu tukaran ae karo kanca. Ni barokah sembayange anteng, posone anteng nang ati male adem. Disalah-salahi kanca ndak kepengin nglawan wis bab wis. Aku ndak kepengin urusan donya dadi wong sing ngene-ngene ndak wis sing penting aku akhirat. Mandar muka dadi wong sing bejo. Akhirat mandar muka dadi wong sing oleh ridane Gusti Allah. Dunyo ndak penting, kita hidup di dunia hanya sesaat. Ndak podo karo wingi. Lek masa-masa tahun 2007 kehilangan duit 1.000, wo ngetokno lading, sapa sing nyolong tak bacok nang aku. Iku mergo awake sik durung anteng ibadah nang Gusti Allah. Bareng pun anteng kehilangan duit sak ngono, masyaallah. Duitku ilang 1.000. Alhamdulillah. Selamat ilange nek 1.000. Di rumah si kari 1 juta. Ademe ati koyok ngeten niki pak. Betul memang kalau kita rangkai dari awal kalau tadi niku koyok-koyok sopone uang sing mau cakang ibadah dari awal, maka di akhirnya dia akan punya hati yang bagus. Koyok-koyok idelo ani niku saking ibadah. Padahal asli niki adalah pemberian dari Gusti Allah sing dibareng no kelawan marini cakangi ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, uang sing gak ada ati api ini adalah murni pemberian titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata lain. Mira dipunaturakan mastudia fi ghaibi sarair. Ma ustudia utai barang ustudia kang den titipaken lho. Kalimate ndek iki ndamel fiil madi sing mabnine mabni maf'ul. Jarene arek sekolah niku mabni majhul. Lek mabni maf'ule mabni maklume kan istauda'a, maknane titip. Lho niki mboten istauda'a tetapi ustudi'a. Aqim maqamal fa'ilil ladzi khudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu 'urif. Jarine arek sekolah niki lek ana fi'il di mabni no majhul, maka isim yang jatuh setelahnya fi'il mabni majhul itu tadi namanya naibul fa'il. Lulek naibul fa'il berarti fa'ilnya dibuang. Barang yang dititipkan di dalam hati kita sing rupa apik nang uang, nyongko apik nang uang, ndak tahu nyongko elek nang uang, ini titipan toko Gusti Allah. Bukan ini usaha kita, tidak. Allah sing titip disekeno ndek ati. Lho lek wis dititip nono ndek ati, apa pengaruhnya? Dzoharo fi syahadati dzahir, maka barang titipan Gusti Allah sing disekeno ndek ati niku akan ketok wonten ndek dzahire. Wong lek apik, atine apik niku akan tercermin dari raut muka yang selalu tertawa. Tapi lek titipane Gusti Allah atine lek yo ketok nang raine meneng-meneng ni merengut tetok. Ndak kene ketok wong salah titik koyo katene mbacok, tok niku tandane wong bangsat niku. Nun sewu, nun sewu. Lek tiyang delokane meneng, sabar, ayem. Belas kasihannya sangat terlihat dari raut wajahnya, dia selalu tertawa, mencintai sesama manusia, menyayangi sesama makhluk. Pitik dilus, elusaken, malaikate dibeleh. Duduk didu pitike, pitik kok didu. Seneng delok pitik tarung. Wong sing seneng delok pitik tarung niku ndudun oleh atine pancene seneng tarung. Wong sing seneng ngedu doro iku berarti seneng pancene awake diduwong. Ndudun teko ati. Ati yang baik. Tanda-tanda bahwa Allah menetapkan kesabaran dan anwaril makrifat di dalam hati seseorang itu akan tercermin dari raut wajahnya. Kepeduk konconnya, assalamualaikum, warasare waras, guyang guyu. Anak konconnya lunggu tidui rokok, rokokan ayo rokokan, rokokan dikei rokok. Alhamdulillah. Tak niat, tak ada niatan kangge nyalang-nyalang nang wong niku dak anu. Apa maning katene mereng? Apa maning katene tukaran? Boten, apalagi katene ngrasani wong. Apa faedah ngrasani wong? Lho wong sing ndak tau nglakoni elek cara zahir itu adalah cerminan bahwa hatinya juga bagus. Wah, kula enggak ada kanca niku. Lek ana wong ae apik lek ndak ana, masyaallah. Jare dianggap welut, buntut, arit. Janring medurne buntok beluk abuntok arek. Lho niku jenenge ndak apik. Nanti uang ni gule hati ni api, tercermin dari setiap tingkah lakunya dia akan menjadi orang yang baik. Aifid zawahiri tegesi in dalam biro-biro barang zohir asyahidati kang katon alhal biro tegesi kang zohir. Jadi fama staudaahullahu, fama mongkotai barang istaudaa kang titip nitipaken duing ma Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala fil qulubi in dalam biro-biro ati wasaro irilan biro-biro tegesi biro-biro ati minal ma'arifani saking biro-biro kemakrifatan wal anwarilan biro-biro padang ikula buddha ora kena ora opo langsung opo mawon pitak diri makna wajaba la buddha ora kena ora opo ayad haro yento pertelo opo atharuhu la bete ma alal wajhi ingatasi wajah wal jawarihi lan biro-biro anggoto wahadha alamatun wahadhi utawiki al jawarih alamatun niku tondo yukrofu kang den weruhi biha kelawan alamat apa halul murid ditingkai murid asaliki kang ngambah dalan wusul dalang Allah lianna zahiro korona saat temani zahir miratul batin iku dadi koco miloni batin faistadilu mungkong alap dalil bidhalika kelawan hadihi sopaman wong arota kang arpakan sopaman suhbat tau ingan jani dhalik wal ijitimaklan kumpul bi kelawan dhalik wong wong sing maniku salik nih salik bi kelawan salik lian tapi adrabun ngalak manfaat sopan bi kelawan salik. Jadi labete wong sing duwe ati apik niku esok ketok teng ati nih milawan tadi hadis ala inna fil jazati mudghatan. Ingat wahai manusia bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka semua pekerjaan kita akan menjadi baik. Tangannya api, motone api, irungnya api, lambene api. Ndak gelem nyokot barang sing ndak kena. Lenggel atine elek, waduh lambene jaran dicokot ya. Ojo lambene uwong, lambene jaran dicokot iki. Napa atine elek? Lule atine api boten. Ya nyokot sing api-api ton. Duduk berarti api zahire kok nyokot lambe sing benges-bengesan diterimano api duduk niku. Nyokot barang sing api-api ya mestinya yang jelas adalah istrinya sendiri dong. Nggih. Moto nggih ngoten. Api e moto krana atine api. Api irung krana apine api. Sikil iso api krana atine api. Lek atine api, sikil digawe mlaku nang masjid cuakang ya. Nek digawe mlaku nang barang maksiat, oh ndak. Lek ono sikil digawe nang masjid abot, tapi nek digawe malam mingguan cakang. Iku jenenge atin elek iku. Lek ati elek ngene panjenengan ayo sing kata maca istighfar. Dadi lek ndelok atine wong elek gampang, kepingin weruh atine wong niku elek gampang, deloken kelakuane. Lek kelakuane apik berarti wonge atine apik, lek kelakuane elek berarti kelakuane elek. Sebab ati niki adalah titipan saking Gusti Allah, disekek wonten di atine menungso iso berkembang biak nang menjopo. Cangkeme apik, tangane apik, kupinge apik, pikiran dan akalnya juga bagus krono atine apik. Yang jelas apik lan elek ati itu banyak dipengaruhi oleh beberapa pekerjaan yang jelek dan yang baik. Lek pekerjaane apik, sing dipangan apik, insyaallah atine apik. Terutama bekal dari awal kadhe wau, yo kudu diseseli, kudu diumbah kelawan ngangge ibadah sing temenan dateng Gusti Allah. Lek wis ibadah temenan nang Gusti Allah, atine kene umbah tanpa terasa. Andar muga pengaosan ing kala menika dados pengaosan sing iso mlebu nang ati dan betul-betul kita merasa bahwa kita juga pernah terjadi seperti yang ada dalam kitab Hikam. Lek wis koyo ngeten, insyaallah kula kali panjenengan bakal dados tiyang ingkang saged sae, saged ngelampahi napa ingkang dipun perintah dening Gusti Allah, atine padhang nang ibadah cakang nang maksiat wedi. Salalu putih saking awal ngantos akhir, kula nyun agung pangapunten, akhirul kalam wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.